Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita sekali lagi diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di taman surga, di majelis ilm, majelis zikir dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga kita bisa menjadi manusia yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bertakwa, dan semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya hidup itu kan perjalanan. Hidup itu adalah perjalanan. Kita ini diperjalankan dari alam ruh menuju alam dunia. Ya, dari alam ruh menuju alam dunia. Dari alam dunia nanti diperjalankan menuju alam kubur. Dari alam kubur diperjalankan ke alam mahsyar. Dari mahsyar diperjalankan ke alam keabadian, yaitu surga atau neraka. Harapan kita, karena kita awalnya dulu adalah kesucian, semoga kita juga dikembalikan kepada kesucian, yaitu dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang kembali ke surganya Allah, itulah orang-orang yang sukses, yang betul-betul sukses. Kalau kembalinya ke tempat yang hina, yaitu neraka, maka dia adalah manusia yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan seperti ini adalah dalam rangka kita menapaki jalan-jalan ke surga. Karena pada malam hari ini kita kembali lagi berada di taman surga. Langkah demi langkah. Yang rumahnya paling jauh, yang paling beruntung. Saya yang kurang beruntung. Makanya saya ambil kamar paling atas tuh, biar rodok langkahnya agak banyak gitu ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kan jauh sekali dari berbagai desa, daerah. Semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak pahalanya. Karena itu yang kesini genjot pit, itu pahalanya lebih banyak daripada yang naik motor. Ya, jadi mulai Jumat depan silahkan latihan naik sepeda. Ya, yang genjot pit itu pahalanya lebih banyak. Tapi yang jalan kaki itu pahalanya jauh lebih banyak daripada yang naik sepeda ontel. Saya semalam ketemu Mbah Ya Umar Syahid, atau kita kenal dengan Mbah Umar Tumbu ya. Saya perhatikan beliau itu kan tidak pernah pakai alas kaki. Tidak pernah pakai alas kaki, sandalan yang enggak pernah, sepatonan yang enggak pernah. Tapi kok saya belum pernah dengar beliau kecucuk paku gitu ya. Belum pernah dengar. Jadi tidak pernah pakai alas kaki sampai sekarang. Semalam saya ceramah di Pacitan. Nah, waktu duduk-duduk ngobrol tuh beliau ngomong tahun 1948 umur beliau 49 tahun. Berarti beliau lahir tahun 1899. 1899 loh, itu angka keramat itu. 1 tambah 8, 9 kan? Betul kan? 9 tambah 9 berapa? 18, 1 sama 8, 9. Berarti beliau lahirnya di angka 99. 9 tambah 8, 18. 1 sama 8, 9. Oh, digaduk-gaduk ke, ya gaduk. 1899 beliau lahir. Berarti sekarang usia beliau 105 tahun. Terus saya duduk tuh bayangkan, berarti ki aku kelasnya kelas putu ya. Ya, umur saya baru 38 setengah ini beliau 105. Kalau umur saya dikalikan 3 itu kan meh mirip gitu kan. Hampir sama. Berarti saya ini kelasnya kelas cucunya ya, kelas cucunya. Nah, terus yang satu level sama beliau kira-kira di mana sekarang ini? Udah pindah alam semua. Ya sudah pindah alam. Nah, saya perhatikan beliau dari umur yang masih kecil sampai hari ini hidupnya cuman pengajian dan pengajian dan pengajian dan pengajian dan pengajian, gak ada habisnya. Ngaji terus, cari ilmu terus. Beliau yang sudah muda luar biasa ya, 105 tahun itu kan super-super muda itu ya. Ya, beliau yang sudah muda luar biasa seperti itu, beliau tidak meninggalkan pengajian, masih cari ilmu. Ya, masih cari ilmu. Sehingga semalam saya ceramah sampai jam 12:30 kurang lebih, ya beliau duduk, enggak ninggalkan majelis itu ya. Ya, duduk, enggak ninggalkan majelis. Nanti kalau saya ceramah sampai jam berapapun, ya beliau duduk, enggak ninggalkan majelis. Hebatnya itu yang hadir saya lihat ada yang tidur. Kalau beliau yang tua kok enggak tidur gitu ya. Ini yang muda ada yang tidur, yang tua kok tidak tidur. Nah, saya lihat selalu pakai alas kaki. Saya kok pengin enggak pakai alas kaki ya. Saya pengen nyontoh, jadi jenengan kalau lihat suatu saat saya kok enggak pakai sandal itu, saya nyontoh Mbah Ya Umar. Ya mungkin nyontohnya naik mobil pakai sandal, turun dari mobil sandalnya enggak dipakai. Kan lumayan rodok cedak gitu ya. Nah, enggak pakai sandal. Praktis lo enggak pakai sandal itu. Praktisnya bagaimana? Saya pikir-pikir kan kita kalau pengajian itu kadang bingung naruh sandal di mana, betul enggak? Pulang bingung nyari sandal. Lah kalau enggak pakai sandal kan enggak pakai bingung. Kalau enggak pakai sandal enggak pakai bingung. Ternyata di masa mudanya beliau 40 tahun jalan kaki tidak pakai sandal keliling untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai usia 105 tahun bisa istiqomah. Nah, itu secara zahir sudah pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, nah kalau kita kira-kira bagaimana? Ya kalau kita ini kira-kira bagaimana? Jumat malam Sabtu kira-kira istiqomah terus bisa apa enggak? Pertanyaan untuk saya dan hadirin semua. Termasuk saya ini bisa enggak istiqomah ngurusi majelis ini terus? Apa nanti saya tergoda dengan yang lain-lain? Na'udzubillah min dzalik gitu kan? Ya, jangan sampai saya tergoda dengan yang lain-lain. Maksudnya tergoda yang lain apa? Diundang pengajian di mana, pengajian ini saya tinggalkan. Itu termasuk saya digoda. Saya hanya meninggalkan setahun paling sekali atau dua kali, enggak lebih dari itu, urusannya urgent, emergency. Tapi setelah itu harus saya ada di majelis ini. Itu untuk menjaga istiqomah. Nah, kinten-kinten jenengan bisa enggak mempertahankan satu saja majelis yang diistiqomahi? Apalagi kalau bisa dua majelis, apalagi kalau bisa tiga majelis, apalagi kalau bisa empat majelis. Kalau kita istiqomah, maka insya Allah itu sudah menjadi orang yang mendapatkan karomah, derajat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga jenengan bisa, saya pun juga bisa. Santai sambil apa susunya dibagikan ya. Kita kan prinsipnya majelis Ar-Raudhah ngajinya nyantai, tapi insya Allah yang ngomong maupun yang dengarkan bisa dapat ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian, para pemirsa, para pendengar, kita akan melanjutkan bahas kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah saya mau buka kelas satu lagi, kelas Al-Hikam Ibn Athaillah. Nanti kalau yang mau ikut boleh, tapi harinya bukan Jumat dan waktunya enggak malam. Kelas khusus itu. Ya, kelas khusus kajian Hikam Ibnu Athaillah. Kira-kira tertarik atau biasa-biasa saja? Tertarik. Nanti yang enggak bisa hadir lihat dari internet masing-masing ya. Lihat dari internet masing-masing. Kalau ternyata enggak bisa lihat internet, nanti bawa saja flash disk ke sini, tinggal copy MP3-nya ya. Kalau enggak punya flash disk, nanti akan saya kumpulkan, tinggal beli VCD-nya. Ya enggak usah apa namanya? Bingung, tetap bisa ikut ngaji. Insyaallah akan saya buka satu kelas kajian kitab Al-Hikam Ibn Athaillah. Karena itu dulu juga termasuk amanat kakek saya disuruh mendalami kitab Hikam Ibn Athaillah. Kitab Riyadhus Shalihin. Ini saya pegang Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin. Sebagai penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin, ini juz yang pertama. Pada kesempatan dua pekan yang lalu kita membahas kalimat yang disampaikan oleh Imam Nawawi di mukaddimahnya, di mana beliau menyatakan Allah yang segala puji syukur bagi Allah yang memasukkan malam ke dalam si siang. Diawali dengan kata malam, baru siang. Di situ ada hikmah bahwasannya malam itu punya keutamaan yang lebih dibandingkan siang hari. Meskipun kedua waktu itu sama-sama mulia. Siang ya mulia, malam juga mulia. Tetapi kemuliaan malam itu lebih dari siang. Kalau siang itu dikhususkan untuk urusan-urusan duniawi pada umumnya, malam itu dikhususkan untuk urusan-urusan ukhrawi atau urusan akhirat. Ya, urusan akhirat ini fokusnya biasanya malam hari. Dan pada dua pekan yang lalu sudah saya sampaikan, ada orang itu jadi wali cuman gara-gara tiap malam ngelilir ngucap saya ya Allah, saya ya Allah. Nah, kira-kira kita udah praktek belum nih selama dua minggu ini? Ternyata susah toh? Oh, cuman ngelilir ngucap saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah itu susah. Kalau kebablasan sampai subuhnya hilang itu sering atau jarang kita nih dua minggu ini? Oh, sering ya. Coba kita lihat. Ternyata memanfaatkan waktu malam itu tidak mudah kalau tidak dibiasakan. Karena itu ya kalau kita ngaji begini, yuk kita berjuang. Niat mujahadah, ya Allah, saya pengen bisa memanfaatkan waktu malam saya sebaik mungkin untuk ibadah. Karena siang ini jujur saja kita siang udah amburadul. Begitu masuk pasar, mana pasar sekarang yang orangnya semua nutup aurat? Coba saya dikasih tahu. Di tanah airku tercinta ini pasar mana yang masuk tidak berjilbab dilarang masuk? Ada enggak? Enggak ada kan? Orang nampak pasar tuh ya macam-macam. Ada yang pakai rok mini, ada yang pakai rok panjang tapi belah tengah, macam-macam. Katanya roknya panjang tapi tengahnya terbelah sampai ke atas. Podo yang sami mawon. Ada yang pakai celana model aneh, ada yang pakai jilbab, ada yang enggak pakai jilbab. Itu yang perempuan. Yang laki ya sama saja. Ada yang laki pakai celana pendek itu dengkulnya, lututnya kelihatan. Lutut merupakan aurat, auratnya terbuka menurut mazhab Syafi'i, maka dia berdosa. Itu juga dilihat. Ke pasar siang ya isinya dosa. Di jalanan, masya Allah, jalanan ini kira-kira banyak dosanya atau banyak pahalanya sekarang? Di jalanan banyak dosa. Kalau udah dari mulai kita keluar rumah itu isinya dosa, pulang ke rumah isinya dosa, sampai di rumah malam hari jangan nambah dosa. Mestinya malam hari sampai di rumah kita ini bertugas untuk menghapus dosa dihapus. Makanya malam kita atur, gimana caranya malam pokoknya ibadahnya banyak. Maka saya serukan kepada semua teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tolong jenengan hidupkan tadarus Al-Quran di masjid masing-masing. Ya, hidupkan tadarus Al-Quran di masjid masing-masing. Karena sekarang ini masjid-masjid banyak yang tidak ada tadarus Al-Qurannya. Mungkin imamnya baca sendiri, tapi enggak ngajak jamaah makmum untuk tadarus. Adanya tadarus itu kita dengar cuman di malam-malam bulan Ramadan, betul. Tapi di luar bulan Ramadan tadarus hilang seiring perginya bulan Ramadan. Yuk kita jadikan masjid-masjid kita diisi orang-orang yang tadarus Al-Quran. Selain tadarus, coba di masjid itu dibuat ada pembacaan Radibul Haddad atau Radibul Atos, rotib-rotib tuh wirid. Sehingga antara maghrib dan isya betul-betul diisi dengan doa dan zikir. Dikatakan barang siapa menghidupkan waktu di antara maghrib sampai isya, maka dia seperti menghidupkan waktu sepanjang malam. Jadi kalau kita enggak bisa melek sepanjang malam ibadah, maghrib sampai isya, yuk betul-betul ibadah. Dan saya yakin kalau masjid-masjid sudah diisi dengan tadarus Al-Quran oleh kita dan diisi dengan pembacaan rotib dan sejenisnya, insya Allah yang ruwet-ruwet akan menyingkir dengan sendirinya. Yang ruwet-ruwet tidak akan betah lihat kita yang seperti itu. Udah kita pegang Al-Qurannya, tadarus, baca Al-Quran bersama-sama, walaupun cuman satu juz bergiliran. Kalau itu sudah dilakukan minimal dari mulai pagi sampai siang masuk maghrib, dosanya kehapus. Ya, dosanya kehapus. Syukur-syukur setelah itu lanjut ba'dal isya ikut pengajian, pulang pengajian istirahat tidur, sebelum subuh bangun, sholat witir 3 rakaat, ya kan? Yang ringan-ringan saja. Kemudian sholat subuh. Kalau malam sudah dihidupkan, insya Allah kita akan menjadi manusia yang selamat dunia dan selamat akhirah. Amin Allahumma amin. Sudah dapat susunya semua? Sudah, silakan diminum. Habis. Kalau saya biasa mesti enggak dikasih. Coba lihat, enggak ada kan? Iya. Oh iya, memang teman-teman saya itu lebih mencintai jenengan daripada saya. Itu terbukti. Setiap Jumat malam Sabtu mesti saya enggak dikasih. Setelah diingatkan baru dikasih. Memang teman-teman saya pilih kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan ngajinya ya. Tadi itu rangkuman 2 pekan yang lalu, 2 Jumat yang lalu. Naam. Tadzkiratan lidzawil qulubi wal absar. Allah masukkan malam ke dalam siang itu sebagai sarana peringatan. Sarana peringatan bagi orang-orang yang punya hati dan orang-orang yang punya pandangan batin. Ini kita bahas ya. Bahas ini insya Allah jam 10 nanti selesai. Lidzawil qulubi wal absar. Jumat yang 2 lalu ya juga udah dibahas dikit. Sekarang kita mau perdalam lagi. Orang-orang yang punya hati dan punya pandangan batin. Punya hati dan punya pandangan batin. Pertanyaan bapak, ibu, saya, kita semua ini punya hati atau enggak punya hati? Punya. Nah, hati itu apa? Ini yang kita harus jelaskan dulu. Hati itu apa? Hati dalam bahasa Arab bukan hati kambing limpo itu bukan ya. Hati yaitu al-qalb. Qaf lam ba golbun. Atau dalam bahasa Indonesia suka disebut kalbu. Nah, kalbu alias hati. Hati sama dengan kalbu. Hati adalah segumpal darah. Kalau dalam bahasa kedokteran, hati yang dimaksud adalah jantung. Hati yang dimaksud adalah jantung. Kalau jantung itu baik, seluruh tubuh menjadi baik. Jantungnya sehat, seluruh tubuh insya Allah akan sehat. Peredaran darah ke otak normal, ke kaki normal, ke tangan normal. Ya sehat, orangnya seger. Kalau jantungnya mulai rusak, orangnya juga rusak. Lah kalau jantungnya pedot, orangnya ikut pedot. Pedot rohnya. Saya punya sedikit cerita oleh-oleh dari Makassar, boleh? Kemarin sudah saya sampaikan ke ibu-ibu pengajian hari Rabu sore. Ini sekarang untuk bapak-bapak. Saya kemarin hari Sabtu berangkat ke Makassar. Hari Ahad ceramah di Makassar. Hari Senin pulang ke Solo. Nah, di Makassar saya ketemu dengan seseorang. Tabib namanya Tunru. Tabib Tunru. Yang menarik dari tabib ini, usianya mungkin sekitar 45, 46, 47. Kurang lebih seperti itu mungkin saya lihat dari perawakannya ya, masih muda. Yang menarik dari tabib ini, beliau tahun 1988 pernah meninggal dunia. Ini judulnya aneh kok ya, pernah meninggal dunia ya. Tahun 1988 pernah meninggal dunia. Kalau dengar kata pernah meninggal dunia itu aneh atau enggak aneh itu? Aneh kan? Bagaimana dikatakan pernah meninggal dunia? Beliau sakit, yang namanya dokter ya tetap butuh dokter yang lain kan, dokter enggak bisa ngobati dirinya sendiri, butuh yang ahli. Beliau sakit, dirawat di rumah sakit. Akhirnya enggak tertolong, meninggal. Ya, meninggal di rumah sakit di Makassar sana, ditangani oleh seorang dokter yang kalau saya enggak salah namanya Dr. Soleh Al-Ghadiri. Beliau pakar jantung. Ya, pakar jantung. Kebetulan keluarga dari Tabib Tunru ini rumahnya di luar pulau, di luar Makassar. Sehingga perjalanan dari luar pulau itu menuju Makassar ini tidak bisa diprediksi. Bisa jadi 2 hari, bisa jadi 3 hari, bisa jadi 4 hari. Gak bisa diprediksi. Akhirnya diputuskan oleh keluarga ini Pokoknya tidak dimakamkan sebelum keluarganya datang. Nah, dokter ambil apa tindakan ya. Kalau tidak diawetkan jenazahnya, nanti kan kalau terlampau lama akan membusuk. Salah satu langkah untuk mengawetkan jenazah adalah disuntik pakai formalin. Jenazah itu disuntik pakai formalin. Ini yang di sekolah kedokteran mungkin paham gitu ya. Disuntik formalin. Setelah 2 hari keluarga datang. Akhirnya jenazah disolatkan. Ini sang tabib disolatkan. Setelah 2 hari. Ya, disolatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir yang ketiga, jenazahnya bangun. Jenazahnya bangun, imamnya langsung geblak semaput. Untung imamnya enggak ikut mati gitu kan ya. Ini jenazahnya bangun. Dokternya kaget. Kata dokternya, orang hidup disuntik formalin itu mati. Orang hidup kalau disuntik formalin bisa mati. Dan ini kalau orang mati disuntik formalin kok urip meneh ki aneh. Ya aneh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dikeluarkan formalinnya itu ya. Dikeluarkan formalinnya, Makassar enggak mampu bawa Jakarta, Jakarta enggak mampu mengeluarkan formalin, akhirnya dibawa Singapura. Di Singapura baru formalinnya bisa dikeluarkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini seger, buger, hidup sehat wal afiah. Ya, masih ngobati orang tiap hari itu pasien di rumahnya lebih dari 200 orang itu. Pasien yang diobati dan sudah berkat beliau dakwah lewat pengobatan itu yang masuk Islam lebih dari 600 orang. Saya kemarin hari Sabtu sampai di sana, Minggu ketemu di pengajian, beliau cerita doakan Bib, hari Jumat kemarin ada 2 yang masuk Islam, alhamdulillah Bib. Terus begitu. Enak ya. Ngelebokke Islam kan ngelebokke opo ngono lho. Alhamdulillah sudah 2 yang masuk Islam. Alhamdulillah nih masuk Islam terusnya. Ini teori jantung berhenti, teori jantung berhenti, kemudian roh ikut pergi, itu masih tanda tanya. Nah, ini kenyataan jantungnya mandek, nyatanya rohnya enggak pergi kok. Betul kan? Nah, waktu itu saya tanya, jenengan waktu, ya saya nanya enggak jenengan kan, di orang Makassar, saya tanya, jenengan nanti mungkin enggak paham tuh ya. Maksud jenengan, ini kan ngomong jenengan karena dengan jenengan maka saya ngomong jenengan. Nanti kalau sama orang Inggris ya you gitu kan mister gitu. Kalau sama orang Inggris, kalau sama orang Arab antum gitu. Tapi kalau sama orang Makassar ya Ustaz ya, Haji gimana? Anda waktu dinyatakan oleh dokter meninggal selama 2 hari, itu apa yang Anda rasakan? Oh, ini orangnya ya diem enggak mau ngomong. Ya saya cuman waktu disolatkan itu sebelum saya jegenggal bangun gitu ya. Waktu disolatkan itu pas ditakbiri itu saya dengar Allahu Akbar. Itu dengar itu. Nah, dengar takbir. Lah, saya dengar suara seiring takbir tadi. La ilaha illallah. Dengar suara seperti itu. Sambil saya melihat cahaya yang sangat terang benderang seiring dengan suara tersebut. Jadi cahaya la ilaha illallah. Kemudian dengar suara lagi, Muhammadur Rasulullah, muncul cahaya lagi. Kemudian 2 cahaya ini bersatu, jadi cahaya yang terangnya luar biasa. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Setelah itu beliau bangun. Di sini kan timbul tanda tanya, katanya dokter kalau jantung berhenti, orang itu mati, gitu ya. Tapi kalau dalam tauhid kita, mati itu bukan berhentinya jantung. Dalam syariat kita muslim, kematian itu bukan berhentinya jantung. Kematian itu adalah malaikat Israel mencabut nyawa, dikeluarkan dari tubuh. Itu baru namanya mati. Jadi kalau belum dicabut sama malaikat Israel, belum keluar dari tubuh, maka itu belum mati. Nah, itu belum mati. Berarti hidup dan mati tidak bergantung dengan jasad ini. Ada yang jantungnya mandek, nyatanya orangnya hidup. Ya, nyatanya orangnya hidup. Bisa jadi nanti jantung itu jalan, orangnya mati. Dikuraji urip padahal harus dicabut malaikat Israel. Bisa jadi seperti itu. Karena itu kita jangan bergantung sama yang zahir, bergantung pada hakikat. Dalam hati harus kita yakini hidup dan mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara umum kematian ditandai ciri-cirinya. Ciri-cirinya jantungnya mandek. Ya, ciri-cirinya itu. Lah ini jantung. Pusat peredaran darah, pompa darah semua ada di situ. Nah, di dalam jantung ini ada yang namanya jantung batin. Jantung batin itulah yang kita sebut hati. Kita sebut hati. Jantung batin inilah yang disebut akal. Jantung batin inilah yang disebut roh. Yang disebut sebagai roh. Nah, banyak orang yang punya jantung zahir. Dan setiap orang juga punya jantung batin. Betul kan? Yang jadi masalah jantung batin ini juga sama. Ada yang jantung batinnya itu sehat. Ada yang jantung batinnya itu sakit. Nah, orang-orang yang jantung batinnya sehat itu dikatakan lidawil qulub, orang-orang yang punya hati. Nah, kalau jantung batinnya itu sakit, itu dikatakan orang-orang yang tidak punya hati. Nah, kalau jantung batinnya setengah sehat, setengah sakit, berarti jantung batinnya setengah mati. Di antara hidup dan di antara mati. Nah, untuk ngecek kira-kira jantung batin kita ini, jantung batin kita sehat atau sakit atau sekarat, ngeceknya gampang, gak repot. Kalau kita sholat, itu kroso ngadep Allah atau tidak? Kalau kita sholat bisa kroso, saya lagi ngadep Allah, terus kita ya takut gerak, kita takut mikir apa-apa, kita takut sampai salah kepada Allah, berarti jantung batinnya sehat, bagus. Lah kalau kita sholat Allahu Akbar, kok gak kroso lagi ngadep Allah, sampai-sampai sempat mikir utang, mikir TV, mikir sepak bola, mikir dapur, berarti jantung batin kita sakit. Berarti ini kita ini termasuk yang sehat atau yang sakit? Alhamdulillah jujur. Ya, termasuk yang sakit. Tapi kalau orang sakit tahu dirinya sakit, dia akan pergi ke tabib, ke dokter gitu kan, untuk berobat. Salah satu pengobatan adalah lewat majelis-majelis yang seperti ini. Nah, jantung batin ini lidawil qulub. Jantung batin ini juga punya mata. Kalau tubuh manusia, tubuh ini punya mata, mata nih, bola mata. Ada bola mata yang bisa melihat, ada bola mata yang tidak bisa digunakan untuk melihat. Paham? Kan semua orang punya bola mata toh? Insya Allah kita gak ketemu orang lahir matanya gak ada. Lahir punya bola mata. Ada yang bola matanya sehat, ada yang bola matanya sakit. Yang sakit mungkin jadi rabun atau mungkin sampai tunanetra. Betul? Nah, berarti ada penglihatan, ada kekuatan untuk melihat. Penglihatan ini alat untuk melihat ada, kekuatan untuk melihat juga ada, kemampuan untuk melihat ada. Nah, tidak semua orang yang punya mata bisa melihat. Betul? Tidak semua orang yang punya mata bisa melihat. Begitu pula dengan jantung batin alias hati. Tidak semua orang yang punya hati, hatinya bisa melihat. Ini masih ulangi 2 pekan yang lalu, cuman lebih detail ya. Tidak semua orang yang punya hati, hatinya bisa melihat. Nah, siapa ini yang orang-orang yang hatinya bisa melihat, punya hati dan hatinya bisa melihat? Itulah para aulia wassalihin, itulah para anbiya wal mursalin, itulah para muttaqin. Beliau-beliau punya hati dan hatinya bisa digunakan untuk melihat. Lah melihat apa? Macam-macam. Nomor 1 yang jelas al-ihsan anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun fa in anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa begitu, maka sadarilah engkau dilihat oleh Allah. Pertanyaan. Ngapunten niki rada abot, pelan-pelan merenung semua ya. Jenengan sudah bisa melihat di balik ciptaan itu ada penciptanya belum? Sepele nanyanya toh. Ini namanya apa ini? Daun. Ya, ini daun, betul kan? Daun. Kalau kita lihat daun cuma lihat apa nih sekarang nih? Hijau gitu kan? Daunnya hijau indah. Bisa enggak kita begitu lihat daun langsung subhanallah. Langsung ingat yang menciptakan Allah. Lihat gunung, langsung begitu lihat gunung tuh enggak ketuaan gunungnya, ketuaannya yang menciptakan adalah Allah. Lihat laut, enggak lihat lautnya, tapi lihat yang menciptakan adalah Allah. Jadi setiap lihat apapun yang kelihatan adalah Allahnya. Bisa gitu belum? Belum kan? Nah, itulah bedanya kita dengan para wali. Nah, kalau para wali punya hati, hatinya bisa melihat. Jadi kalau lihat gunung itu enggak lihat gunung sing ketoan sing gawe gunung. Yang lihat yang kelihatan itu Allah. Jadi gunung kelut meletus itu pun para wali lihatnya enggak lihat meletusnya gunung ndak. Melihat itu bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat laut, yang dilihat itu bukan birunya laut. Oh, birunya laut itu menipu kok. Laut jadi biru gara-gara apa coba? Gara-gara langit. Langit kok jadi biru gara-gara apa? Gara-gara jauh. Langit itu jadi biru gara-gara jauh. Sesuatu yang jauh itu dilihat mata warnanya jadi biru. Enggak percaya coba jenengan lihat urat-urat yang ada darah kita. Darah warnanya apa? Merah. Coba kalau kita lihat nih uratnya itu, darahnya warnanya apa? Biru. Kenapa kok biru? Karena jauh. Ini kan dekat, iya dekat tapi ketutup. Maka jadinya jauh. Mata kita enggak bisa menjangkau. Kelihatannya cuman biru. Gunung itu kalau dia dari jauh warnanya juga biru, bukan hijau. Warnanya biru. Semua yang jauh berubah warna jadi biru. Mata kita ini mudah ditipu. Tapi kalau orang-orang yang soleh tidak. Begitu lihat sesuatu yang dilihat adalah Allah yang menciptakannya. Bayangkan kalau kita hidup punya hati yang bisa melihat seperti itu, enaknya seperti apa? Enak enggak kira-kira? Enak, enggak mungkin resah, gelisah, takut, bingung, suntuk, enggak ada, sama sekali enggak ada. Yang ada cuman subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Adanya cuman begitu. Ingat terus kepada yang menciptakannya. Nah, karena itu hadirin, dikatakan kita-kita ini manusia yang punya hati tapi tidak punya hati. Punya hati tapi enggak punya hati. Punya mata tapi enggak punya mata. Lan duwe mata ora iso nontok kan padha wae. Ya enggak bisa. Punya mata tapi enggak bisa lihat. Punya hati tapi enggak bisa melihat. Punya hati tapi tidak punya hati. Lah mau sampai kapan kita dalam keadaan seperti ini? Maksudnya Imam Nawawi mau ngingetkan, mau sampai kapan Anda tunanetra? Jadi orang tunanetra itu kalau ada kesempatan untuk menyembuhkan matanya bisa melihat keindahan dunia, maka dia akan berjuang untuk kesembuhan penglihatannya. Lah kita ini dikasih keindahan ukhrawi yang luar biasa, kebesaran ilahi di dalam diri kita dan sekitar kita. Kita dalam kebutaan kok enggak pengen berjuang biar bisa lihat. Lah ada apa dengan diri kita? Penyakit yang terbesar adalah hilangnya kemauan, hilangnya semangat, hilangnya keinginan untuk membuka tabir yang menutup hati kita sehingga kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup jelas? Mumet atau enggak mumet ini? Mumet. Enggak ibu-ibu, enggak Pak. Jelas kan Bu ya? Oh jelas, ibu-ibu itu pinter-pinter Masya Allah, soalnya punya hati enggak seperti bapak-bapak. Jadi paham-paham. Bapak kan enggak punya hati, jadi enggak paham. Paham, beliau paham. Yo, ngurip ki sing delok Gusti Allah, delok langit ki ilinge Gusti Allah. Orang-orang soleh, Syekh Abu Bakar bin Salim itu umurnya masih belasan tahun, belum sampai 17 tahun. Itu beliau bersumpah demi Allah, setiap saya lihat sesuatu yang saya lihat Allah yang menciptakan, enggak lihat ciptaannya itu enggak lihat. Jadi lihat orang begini yang dilihat Allah, subhanallah. Allah kok memberikan orang itu kemampuan seperti ini. Kok ada orang dikasih hidungnya mancung, yang satu pesek, satu setengah mancung, satu setengah pesek gitu. Kok bisa ya sak donya ki irung reneng sing padha. Coba atau bentuknya walaupun sama itu dicocokkan enggak ada bentuk hidung yang sama. Mesti bentuknya beda-beda. Sampai mata ini, mata nanti ya, kemajuan teknologi sidik jari itu enggak pakai tangan lagi. Sidik jari pakai mata. Makanya jenengan kalau lihat film-film itu kan film-film tuh ya, enggak pakai sidik jari gini kan, matanya didekatkan, yang dicek adalah mata. Dan kita kan juga buat EKTP kan juga seperti itu kan ya. Mata kita yang dicek. Karena apa? Mata manusia satu dunia itu tidak ada yang sama. Beda semua matanya. Ada sidik matanya tersendiri. Karena itu dikatakan nanti orang yang matanya pernah lihat Rasulullah SAW itu nanti dijamin masuk surga. Asal melihatnya dengan iman. Dan orang yang pernah melihat Rasulullah SAW juga dijamin masuk surga. Karena mata ini punya kekuatan yang luar biasa. Kok bahas tekan moto ki opo ki mau ki? Hadirin dimuliakan Allah. Dan ini kalau kebablasan ngomongnya tambah semakin lama semakin mumet nih jenengan. Ya, saya kan jarang ngomong-ngomong begini. Boleh kita ngomong begini sekali? Ngomong kita bahas karyanya Imam Nawawi. Lidawil qulubi wal absar. Pak, Bu mau nanya. Jenengan punya rumah? Punya. Entah itu kontrakan, entah itu rumah mertua, entah itu nebeng di rumah teman, tempat bernaung, punya enggak tempat bernaung? Tempat bernaung, ada yang bernaung itu di alun-alun, di bawah pohon beringin itu juga ada. Benar ada, ini kan itu tempat bernaung. Ada yang tempat bernaung itu di becak. Itu tempat bernaung. Ada orang yang bernaungnya itu di bawah awan. Ya, langsung langit itu juga ada. Nah, rumah di mana tempat kita tinggal, walaupun itu kontrakan, pinjaman atau milik sendiri, rumah kita. Rumah yang tidak dihuni oleh penghuninya setahun. Setahun enggak ada penghuninya. Terus jenengan masuk ke rumah tersebut, sumpek atau enggak sumpek? Sumpek. Sumpek ya. Walaupun rumahnya itu bagus, besar, magrong-magrong, mewah, setahun tidak dihuni, kita masuk, sumpek atau enggak sumpek? Sumpek. Ya, sama hati juga rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Baitullah al-Qalb. Hati itu rumahnya Allah, dalam arti hati itu tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati itu tempat yang cahayanya Allah akan masuk ke dalamnya. Hidayah Allah akan masuk ke dalamnya. Hati kalau Allah tidak ada di dalam situ sama dengan hati yang tidak ada penghuninya. Makanya kalau hati tidak ada Allah, dalam arti enggak ada ingatan kepada Allah, enggak ada zikrullah di dalam hati tersebut, maka hati mirip rumah kosong, sumpek lan nyumpeki. Makanya kita kalau sering sumpek dan buat orang lain sumpek, gara-garanya sederhana, hati kita enggak ada zikir. Mungkin lisannya udah zikir, tapi zikirnya cuma sampai di kerongkongan, enggak sampai ke dalam hati. Jelas ibu-ibu. Ini kok tegang semua, kenapa ini? Ya, materinya agak berat dulu, enggak apa ya, ini awal-awal. Nanti kalau udah semakin jalan akan semakin ringan. Biasa orang naik mobil tuh yang berat masuk satu. Nanti kalau udah masuk dua kan gampang. Ya, Bu ya. Masuk satu tuh yang susah. Kalau udah berhasil masuk satu, masuk dua lancar, masuk tiga wah ngebut itu. Sama cari ilmu itu juga di awal-awal kita memang mukadimah para auliya sholihin. Bahasnya ilmu tauhid disisipkan di situ. Karena kita enggak sadar, enggak ngerti ya, paling cuma baca alhamdulillah. Begitu enggak direnungkan di dalamnya, padahal disimpan ilmu-ilmu yang luar biasa. Lidzawil qulubi wal absar. Nah, kalau kita punya pandangan batin, punya hati dan punya pandangan batin. Jangan disalah tafsirkan, pandangan batin ini sering disalah tafsirkan oleh anak-anak muda dan orang-orang yang belajar lewat buku, lewat Mbah Google, lewat internet gitu ya. Pandangan batin itu lihat jin. Bukan. Banyak itu orang bisa lihat jin tapi hati ini budek. Ya, jin sing ditontok ya padha budeke kok. Sama ruwetnya, orang ruwet ketemu orang ruwet kan cocok, saling lihat dan saling memperlihatkan. Ya, jinnya memperlihatkan diri, kemudian orang tadi juga memperlihatkan diri, cocok lah sama budeknya. Yang dimaksud penglihatan batin itu bukan lihat yang gaib-gaib dalam arti jin. Bukan. Bukan, oh itu orang yang jelek, pengikutnya setan pun bisa lihat yang namanya jin. Dengan catatan, melihat jin. Kan jin itu gak bisa dilihat, betul? Alamnya berbeda, gak bisa dilihat jin. Terus bagaimana ada orang bisa lihat jin? Dikatakan oleh para ulama, tidak ada yang mampu melihat jin dalam wujud yang asli, kecuali orang-orang pilihannya Allah, para awliya wa salihin. Tapi kalau melihat jin, dengan catatan jinnya itu berubah bentuk dari aslinya, maka orang-orang yang punya kemampuan bisa melihat. Ya, jinnya berubah bentuk dari aslinya. Kadang berubah bentuk jadi apa, jadi apa, jadi apa. Enggak wujud asli. Itu bisa dilihat. Dan kalau jin berubah bentuk dari wujud aslinya, jin itu bisa ditangkap dan jin itu bisa dianiaya dan jin itu bisa dibunuh. Kenapa? Karena dia pindah dari alamnya masuk ke alam manusia, melanggar aturan kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jin. Jadi kalau bicara batin, bukan jin ya, bukan jin. Penglihatan batin itu bagaimana? Contoh, saya kasih contoh kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah punya penglihatan batin, pasti. Dia, beliau ini pimpinannya para nabi dan para rasul. Makanya kalau dikatakan Rasulullah gak ngerti yang gaib, itu yang ngomong ya rada aneh. Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa, gak ngerti yang gaib. Yang tahu gaib cuma Allah gitu ya. Ini kalimat ini betul tapi salah. Maksudnya betul tapi salah, memang betul. Yang tahu yang gaib cuman Allah. Tapi salahnya di mana? Mengatakan Rasulullah enggak ngerti yang gaib itu salah. Rasulullah itu tidak ngerti yang gaib kalau tidak dikasih tahu oleh Allah. Tapi pada kenyataannya Allah itu memberi Rasulullah ilmu tentang hal-hal yang gaib itu turah-turah. Dikasih tahu semuanya, ini lo neraka, ini lo surga, ini lo yang di surga kamu lihat penghuninya. Ini orangnya masih hidup di dunia, Rasul udah ditunjuk kenil yang di surga siapa saja, udah kelihatan sampai Rasul ngomong toh, di surga itu yang banyak orang laki, wong wedok ki sithik. Neraka ki sing akeh ki wong wedok. Rasul ngomong begitu, makanya ibu-ibu hati-hati ya, Bu ya. Ini semoga yang di sini ini dan yang di tempat-tempat mirip seperti ini termasuk yang sedikit yang ada di surga tadi ya. Makanya di surga itu diperbanyak bidadari. Ya kan, di surga diperbanyak bidadari, soalnya ibu-ibunya cuma sedikit. Bu, kok tegang semua, kenapa? Loh, ini benar. Rasulullah SAW memang diberikan penglihatan batin seperti itu ketika Isra dan Mi'raj, lihat dengan bola matanya dan lihat dengan hatinya. Kelihatan nih surga. Sampai Rasul ngomong loh ya, Bilal, saya waktu Mi'raj, saya masuk surga. Loh, kok saya dengar suara sandalmu jalan di depan saya? Loh, sudah ngerti itu Bilal jalan. Maksudnya dengar suara sandalnya bukan sandal jalan sendiri, bukan begitu. Ini yang belajar hadis enggak mau dengan Rasulullah itu mendengar suara apa? Terompahnya Bilal di depannya Rasulullah. Tadi sandalnya klotak-klotak melaku deh, bukan begitu. Yang dimaksud begini loh. Itu hadis luar biasa, ada ilmu yang dalam di dalamnya. Kita ini kan bisa mengenal seseorang dari cara jalannya. Ya. Misal sek. Oh, iki Kang Joko iki sing teko iki. Melakune iki melakune Kang Joko. Tepuk. Oh, iki Mas Apri iki. Misal begitu kan? Kalau yang lemah lembut, wah ini kitanya ini bu siapa nih yang baru datang nih? Apal cuma dari langkah dari langkah kakinya orang bisa hafal. Dan Rasulullah SAW kok apal langkah kakinya Sayyidina Bilal? Lah ben subuh gugah Kanjeng Nabi kok. Tok ya Rasulullah, waktunya subuh gitu kan. Selalu ngampiri Rasulullah dulu untuk sholat subuh. Nah Rasulullah ya apal nih jalan kakinya Bilal. Makanya ketika Mi'raj Rasulullah ngomong, Bilal, saya dengar suara langkah kakimu tuh di surga. Jangan dianggap kakinya tok jalan gak ada orangnya. Artinya Rasul mengenali itu suara langkah kaki Bilal yang lagi jalan-jalan di surga. Lah kok begitu ya? Lah orangnya masih hidup. Kok Rasul udah lihat di surga? Artinya Rasul dipertontonkan surga di masa depan itu lengkap dengan penghuninya udah ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW di malam Mi'raj. Artinya Rasul melintasi dimensi waktu dari masa dahulu menuju masa yang akan datang, sampai kapanpun juga udah disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya penglihatan batin. Orang nonton jin. Bab janjin-janjin ilmu begitu-begitu itu enggak masuk dalam kategori penglihatan batin yang dimaksud ya. Lidawil gulubi wal absor. Masih ingat cerita saya tentang seorang Habib di India sana tempo dulu. Ya, orang dulu tuh kan sakti-sakti ya. Benar, orang dulu tuh sakti-sakti. Memang sesuai zamannya ya. Sesuai zamannya. Zaman dulu kan orang punya ilmu kanuragan macam-macam. Kalau sekarang kan kesaktian orang itu pakai handphone. Kan sakti loh, bisa ngomong jarak jauh kan ya. Tapi pakai handphone. Nah dulu tuh handphonenya mungkin dengan ilmu aji-aji apa gitu ya. Jadi cuman begini, halo ya nyampe. Gak pakai handphone, pegang tangan aja nyampe bisa lihat. Zamannya belum ada handphone, ya pakainya begini. Lah kalau sekarang begini gak ada handphonenya tambah aneh. Ngopo dan gendeng ngopo ya. Dipikir aneh gitu. Nah ini orang-orang yang dulu tuh memang sakti-sakti. Coba kalau kita lihat. Akhirnya sadar juga gitu ya. Terima kasih. Kalau ini dikasihkan Mas Ses berarti salah alamat ini. Jazakallah khair. Berbeda dari yang lain. Ternyata saya dikasih secangkir kopi hikmah. Kopi. Sampai di mana tadi? Sakti. Ya, orang-orang terdahulu kan sakti, sakti. Coba kita lihat. Ngerenung dikit. Borobudur. Borobudur. Borobudur itu dari batu atau dari lempung? Batu. Jenengan junjung satu kuat enggak? Enggak kuat. Kalau junjung batu segede itu ditoto itu butuh traktor zaman sekarang berapa traktor itu? Butuh berapa traktor itu? Banyak dan belum tentu bisa noto seperti itu. Nah, terus waktu buat Borobudur itu kira-kira orangnya itu apa ya? Terus junjung menjinjing begitu. Itu karena orangnya sakti, sakti-sakti. Lah Wali Songo dulu masuk Indonesia, masuk Pulau Jawa, yang dihadapi itu orang-orang yang tidak di jalan Allah, yang sakti-saktinya luar biasa. Lah kok semua bisa tunduk masuk Islam? Berarti Wali Songo ngungkuli saktinya apa enggak ngungkuli saktinya? Ngungkuli saktinya, saktinya luar biasa. Jenengan kalau ke Masjid Demak itu loh, coba bayangkan. Itu soko-soko tiangnya kan kayu utuh tinggi-tinggi, besar-besar ya. Lah ngedek ini piye sobek? Dulu tuh dirikannya tuh bagaimana itu? Coba dipikir, orang dulu memang sakti-saktinya luar biasa. Memang zamannya seperti itu, kesaktian. Nah di India ada satu habib lagi dakwah di alun-alun. Orang dulu tuh kalau dakwah tuh kan di lapangan, satu ngobrol, ini kumpul orang gitu. Lagi dakwah di alun-alun begitu, ada satu orang yang non-muslim, lihat ini habib kok mendakwahkan Islam, non-muslim ini gak suka. Akhirnya dia pamer kesaktiannya. Ini kalau dipamerkan di mall sekarang mungkin orangnya disembah ini. Orang zaman sekarang ini semua ngaku jadi nabi ya do melu gitu kan ya. Naudzubillah min dzalik. Ini di tengah alun-alun, bukan sulap, bukan sihir yang pakai alat macam-macam disembunyikan delak-delik model zaman sekarang ketek mabur tapi palsu ono taline gitu kan ya. Enggak. Ini di alun-alun tiba-tiba dia terbang. Non muslim ini terbang. Anda percaya boleh, enggak percaya juga boleh. Ini cerita nyata kok. Ya, itu bebas orang mau percaya boleh, enggak percaya juga boleh. Tapi kalau yang nyampaikan orang-orang soleh dari turun temurun nyampaikan terus enggak percaya ya aneh. Wong baru yang bawa berita di televisi jenengan enggak kenal ya percaya kok ya. Di TV itu apa kenal jenengan sama yang nyampaikan berita, reporternya itu kenal enggak? Enggak kenal. Lah kok percaya sama berita yang disampaikan? Kenapa? Kok percaya? Padahal belum tentu beritanya kan 100% seperti itu ya kan, mungkin salah pengucapan, mungkin kan sering terjadi salah pengucapan. Yang meninggal 9 padahal meninggal 7 ya kan, yang 2 baru sekarat belum sampai meninggal. Karena berita itu bisa terjadi kesalahan. Kita percaya. Nah kalau yang nyampaikan orang-orang soleh kok, apa yo tenang to yo, mosok to yo. Ini kan anehnya luar biasa. Ini gara-gara zaman sekarang itu loh muncul orang-orang yang ruwet-ruwet ngomong jangan percaya sama ulama, jangan percaya sama kiai, jangan percaya sama ustaz dan lain sebagainya. Nah, terbang ini. Yang non muslim ini terbang. Lu yang ngaji tadi, ya bubar. Nah, jenengan coba di depan ada orang terbang, bubar enggak kira-kira? Lah jamin bubar, aku ditinggal mesti. Bubar sana semua. Wah, ono sing wong sama mabur, apa mabur? Wah, keluar semua. Yang khusus di depan itu ya, pengin ya arep lunga ya ora penak. Tapi ora lungo ya piye? Ngono mabur ning ngarep gitu kan? Terpengaruh, bubar itu majelis. Ini habibnya lihat, ini murid-murid ini dakwah saya dirusak sama non muslim bisa mabur di alun-alun. Nakal ini non muslimnya nih, pamer kesaktian dia. Ya sudah. Sandalnya dicopot. Dulu orang sandal itu kan dari kayu ya. Banyak dari kayu klompen gitu. Teklek-teklek. Tekleknya dicopot. Teklek. Teklek itu kan atas atau enggak atas? atos, teklek diajak ngomong nih sama Habibnya nih. Klek. Itu nakal tuh orang tunggang dakwah di jalan Allah. Suruh turun dia ya klek ya. Taruh ini. Tekleknya ditaruh, tekleknya mabur. Terbang tekleknya nih, ngejer non-muslim yang mabur tadi. Dikejar gitu ya. Semakin tinggi dikejar terus. Sampai akhirnya kepegang di angkasa dia. Kepalanya diduri teklek. Tuk. Sampai turun ke bawah. Wah, akhirnya murid-muridnya, wah ternyata guru saya ini Habib lebih sakti dari non-muslim itu. Memang zamannya begitu, memang ya dikasihnya ya Habib-Habib yang sakti, kiai-kiai yang sakti. Saktinya tapi bukan karena begitu-begitu. Dengan zikir, dengan sholat, otomatis diberi kesaktian oleh Allah. Kesaktian itu kalau dalam bahasa syariat namanya karomah. Kalau dalam bahasa Jawa sekarang keramat. Ya, dalam bahasa tempo dulu namanya sakti. Itu. Jadi jenengan kalau pengen sakti, gak usah neko-neko dan jangan cari sakti. Zaman sekarang gaya sakti tambah ralaku. Pas edan gendeng ki, sarap ra normal ki. Wah, ki stres ki, kaken maca kitab stres. Tambah begitu. Udah biasa saja sholat, ngaji, zikir, pengajian begini. Nanti kalau memang ada masalah, Allah akan memberikan pertolongan sesuai dengan kondisi kita di saat dimana kita mengalami hal tersebut. Nah, yang sakti-sakti tadi ini bukan bagian dari absor tadi, penglihatan batin. Bukan, itu biasa. Itu hal yang biasa. Makanya jangan gumunan. Jangan merasa udah hebat bisa mabur, udah hebat bisa jalan di atas air, udah hebat kebal. Kebal itu bukan sebuah kehebatan, biasa kebal itu. Lawang besi itu ditembak ya balik kok ya. Sekebal-kebalnya orang kan masih kebal besi itu. Ya kan anti peluru itu baja itu, ada kaca anti peluru. Tubuh anti peluru ya biasa, wajar saja anti peluru gitu kan ya. Yang hebat itu Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi itu perang kena panah ya tembus. Kena panah ya, ya tembus. Tapi Rasulullah sabar. Rasulullah mengajarkan ada orang yang kebal, ada orang yang memang tidak kebal, bisa terjadi seperti itu. Jangan bergantung pada apapun. Yang penting tuh kalau orang berjuang gak usah ngurusi pengen kebal dan lain sebagainya. Nyantai-nyantai saja. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Tuh, baru gelobak anak saya jatuh di situ aja udah mengo semua kok. Apalagi ada orang terbang di sana. Ya. Boleh dilanjutkan? Ya, mau main pimpong ya, Bu ya. Itu memang sukanya pimpong gitu. Jadi sampai di mana tadi? Kebal. Saya ngomong tadi kan dari jam 9 lewat dikit. Sekarang udah jam 10 kurang 8 menit. Waktunya habis itu. Enggak kroso. Enggak ya, alhamdulillah ya enggak kroso ya. Memang kita kalau udah mulai cinta sama ilmu ya gitu tuh loh. Ngomong dili kok jam 10. Duduk sebentar kok waktunya udah habis. Ngenteni ini seminggu meneh. Kok suwi men seminggu ya. Saya tuh kangen sama jenengan. Mana nih Bapak Ibu? Kok datangnya cuma Jumat tok, kok Rebo, Kamis kok enggak ada yang nongol ke sini. Dong ilang ning ndi gitu ya. Coba kalau ada yang main-main ke sini gitu ya. Habibnya pas di rumah ada, oh, nongkrong, duduk bareng wedangan, kacang goreng kan enak. Enak enggak, Bu, Grabu? Kacang goreng, Bu. Enak goreng atau godok? Tergantung, randu untuk godok enak. Kalau enggak punya gigi makan goreng kan repot gitu. Tergantung situasi dan kondisi. Lanjutkan ya. Nah, ini zawil gulubi wal absar, orang yang punya hati dan penglihatan batin. Contoh yang punya penglihatan batin. Imam Syafi'i sama seorang imam lagi. Lihat ada orang jalan, jalan. Tanya nih temennya, ini yang jalan, nah ini jatahnya siapa lagi ini? Rupanya masis kelihatannya ini. Wah, beruntung dirimu karena aku sebut namamu. Ya, curang ya Pak ya. Yang minta saya susu, yang dikasih susu dia, saya dikasih kopi. Itu seorang sanggaya kayak aku ngono. Oh, terus gaya dikasihkan saya gitu. Sembenen, silakan diminum. Nyantai, ngaji gitu, gak usah terus tegang terus ya. Ini kan kita bukan khutbah Jumat, kita ceramah majelis taklim ya, santai. Biar ilmunya bisa pulang, satu saja dibawa itu cukup. Kalau satu hari kita belajar satu ilmu, satu tahun udah lebih dari 360 ilmu yang kita punyai. Kan luar biasa, satu saja tapi yang dimatkan betul. Lidhawil gulubi wal absor, orang yang punya hati. Ini Imam Syafi'i lagi duduk sama satu imam yang satu lagi, saya lupa namanya. ada satu orang jalan. Ini temennya nanya, nanya sama Imam Syafi'i. Ini sama-sama orang soleh, ya, sama-sama orang soleh. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan solatnya aja tarawehnya khatam khatam Al-Quran. Satu hari itu khatam sekali tarawehnya. Kalau siang hari solat sunnah 2 rakaat itu khatam Al-Quran. Jadi sehari itu khatam Al-Quran 2 kali itu Imam Syafi'i. Belum wirid-wirid yang lain. Ya. Ditanya sama temannya, Imam Syafi'i itu yang jalan kerjaannya apa? Kerjaannya apa? Oh itu tukang celup kain. Tukang celup kain. Nah kalau saya, menurut saya ini yang jalan ini kerjaannya tukang mebel nih, tukang kayu nih. Kamu gitu? Iya. Sudah dipanggil. Pak, pak, jenengan kerjaannya apa? Tukang kayu. Hmm, bener saya kan? Tukang kayu. Imam Syafi'i kemudian nanya, sebelum ini kerja apa? Oh, saya dulu celup kain. Oh, bener aku toh. Dulu saya celup kain. Lah mana yang lebih hebat? Ini kan bisa bisa melihat pekerjaannya yang sekarang. Imam Syafi'i bisa melihat pekerjaannya yang dulu. Padahal melihat yang lalu itu lebih berat daripada melihat yang sedang terjadi. Ini termasuk bagian kecil dari punya penglihatan batin. Seorang ulama duduk di pengajian. Datang 10 orang non muslim nyamar jadi muslim. Pakai baju-baju Islam, ya, pakai baju-baju Islam, tapi enggak pakai kopiah. Enggak pakai kopiah, pakaiannya pakaian muslim. Duduk di pengajian, niatnya cuma satu, nanya ustadznya pertanyaan yang ustadznya enggak bisa jawab, biar nanti ustadznya itu malu dan murid-muridnya jadi ragu. Makanya kalau ada orang yang modelnya begitu, itu ciri-ciri yang begitu-begitu. Sing tok takok, itu enggak ada tuntunannya itu. Nah, ini kan berusaha merusak murid-muridnya orang gitu kan ya. Enggak ada tuntunannya itu. Itu mana sunahnya enggak ada itu. Itu enggak ada hadisnya dan lain sebagainya. Sehingga yang belajar mulai ragu sama ajarannya para wali kan. Oh iya, ajaran itu berarti enggak betul ajaran wali itu ya. Oh enggak ini. Akhirnya kan merusak hatinya orang yang sudah jalannya baik. Dan sudah banyak majelis yang dirusak oleh 10 orang ini. Karena ini orang ini orang-orang pintar semua. Masuk majelisnya orang soleh. Orang solehnya duduk. Ya, duduk seperti ini. Nanya ini satu orang, mewakili temannya 10. Yai, nanya yai. Ya Syekh, saya mau nanya. Silahkan. Apa maksud hadis Nabi SAW? Bahwasannya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati kamu terhadap firasatnya seorang mukmin, karena seorang mukmin itu melihat dengan cahayanya Allah. Itu maksudnya apa toh? Nanyanya begitu. Ini Syekhnya tadi cuma ngomong, ya udah itu baju kamu itu dilepas, itu di dalamnya kan ada tanda kalau kamu itu non muslim. Ya, sampai kapan kamu jadi non muslim? Itu kamu kan enggak sendiri, itu teman kamu 9 kan sama dengan kamu semua. Ya, sama dengan kamu semua. Kaget. Loh, kok jawabannya ngerti? Jadi diterangkan hakikatnya, hati-hati terhadap firasat mukmin, karena mukmin itu melihat dengan cahaya Allah. Sekarang saya dikasih tahu, Allah, kamu itu bukan muslim, kamu itu nyamar. Sebetulnya di dalam tubuhmu itu ada tanda dirimu bukan non muslim. Enggak usah saya terangkan, tandanya kan semudeng gitu kan ya. Ada tandanya dalam dirimu, di balik pakaianmu itu kamu bukan non, bukan kamu bukan seorang muslim, kamu non muslim. Orang ini lagi terheran dan bengong seperti itu kan ya. Akhirnya semua itu langsung syahadat masuk Islam. Kena omongannya orang soleh, syahadat semua 10 orang tadi masuk Islam. Terus duduk depannya orang soleh tadi. Terus orang solehnya tidak lama datang anak kecil bawa bungkusan gitu, bawa bungkusan. Bungkusannya dipegang sama orang soleh tadi. Arti hadis Rasulullah SAW, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah, di antaranya adalah ini. Bungkusannya dibuka, itu isinya kopiah. Kopiahnya jumlahnya 10. Dikasih pakai satu. Nyah, plek plek plek 10. Pakai kopiah semua. Heran dia. Katanya guru tadi, saya udah tahu kalian berdua akan datang 10 orang akan masuk Islam di tangan saya di hari ini. Anak kecil ini ditugaskan, saya tugaskan untuk ambil kopiah dari tadi, tapi dia datangnya terlambat ini. Datangnya terlambat. Ini yang namanya orang punya penglihatan batin. Jadi jangan tertipu sama yang model begitu-begitu. Bisa nontok jin kroyok sak kampung. Kan kayak begitu. Wah, ini orang punya penglihatan besar, melihat terus. Udah toh. Dokter tuh juga pinter. Dokter tuh bisa lihat mikroba-mikroba kita enggak bisa. Dokter bisa lihat tuh ya, pakai mikroskop itu kan ya. Bisa lihat. Jadi enggak usah terpengaruh sama bisa melihat-melihat. Tapi kita usahakan kita sendiri bisa melihat gimana caranya. Melihat dengan batin kita, yang paling penting bisa ngerti ini halal, ini haram. Ini pahala, ini dosa. Itu namanya orang punya hati. Lah kok sebenarnya haram kok jadi halal no? Iki butek hati ini. Ada enggak yang begitu? Ada enggak? Ada enggak? Saya mau nyinggung bapak-bapak, boleh bu? Boleh ya bu ya? Bapak-bapak mau saya singgung, jangan marah sama saya ya. Janji enggak marah ya. Ada yang mbak rokok? Ada yang mbak rokok, pinjem. Pinjem rokok. Ayo pinjem, enggak apa-apa, pinjem kok. Pinjem rokok, santai aja. Ini rokok keluaran terbaru? Ya. Oh, namo yang lama ini. Yang baru, ada enggak? Rokok baru, makasih pak. Siapa punya rokok? Itu, coba belakangnya tulisannya apa itu? Enggak, rokok mendapat apa itu tulisannya? Peringatan. Oh, itu lama. Itu masih lama, yang baru. Kalau rokok yang baru itu kan tulisannya merokok membunuhmu, betul? Betul kan, merokok membunuhmu. Kalau dulu saya enggak mau ngomong urusan rokok, tapi kalau sekarang ini pemerintah udah ngasih jalan saya untuk ngomong urusan rokok. Saya kemarin dulu ceramah di suatu tempat, saya katakan, mana nih kapolseknya? Ini, Pak Kapolsek tolong nih bapak-bapak ditangkap semua ini. Kaget, kenapa Bit? Nah ini sudah dikasih tahu sama pemerintah, merokok membunuhmu. Nah ini bapak-bapak ini merokok, berarti mau membunuh saya nih Pak. Ini pembunuh berdarah dingin Pak nih Pak. Tolong ditangkap, oh ngakak Kapolseknya. Ini peringatan pemerintah, yang merokok membunuhmu ini kan ya salah kaprah, ya benar tapi ya salah gitu kan. Ya benar, memang merokok itu lambat laun membunuh seseorang dan bunuh orang lain. Padahal kalau kalimat itu dicantumkan, berarti kan terang-terangan orang ini berusaha membunuh saudaranya. Lihat, terang-terangan berusaha membunuh saudaranya, itu kira-kira suatu yang halal atau haram? Membunuhnya ini halal atau haram? Haram membunuhnya, berarti ini merokok halal atau haram? Yembu. Saya tidak mau ngomong urusan itu, maksud saya begini loh. Udah jelas merokok itu membunuh, lah kok kita tetap ngerokok? Berarti kita ini tidak punya pandangan hati. Pak. Jangan marah ya, please. Jangan marah. Saya enggak ngelarang jenengan ngerokok loh ya. Enggak, tapi jangan jadi pembunuh. Silahkan merokok, tapi jangan jadi pembunuh. Kalau bunuh diri sendiri enggak jadi masalah. Artinya ngerokok di kamarnya, di wing, ngerokok di mana, monggo kerso. Tapi kalau ngerokok di depan orang lain, itu Anda membunuh orang lain. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong pemerintah. Itu Dinas Bea dan Cukai mengatakan merokok membunuhmu. Makanya saya sarankan jangan jadi pembunuh berdarah dingin. Nanti kena pasal pembunuhan berencana. Mikir gitu enggak bu? Bapak-bapak juga enggak mikir kan gitu. Oh ini saya cuma dapat bahan dari kalimat merokok membunuhmu. Jangan dimasukkan hati ya. Tapi masukkan pikiran setiap hari. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ini contoh. Contoh bagaimana hati kita itu belum hidup. Hati kita belum hidup. Rokok itu saya enggak bahas halal haramnya. Enggak bahas halal haramnya. Jelas itu kan meracuni diri kita ketika kita merokok. Iya kan? Tapi kita enggak menganggap itu racun. Enggak menganggap itu racun. Menganggap ini penyelamat saya. Jadi kalau habis makan itu bisa ngerokok tuh senangnya luar biasa. Kan aneh atau ya? Lah wong ini meracuni diri sendiri kok tambah senang. Ngakak-ngakak setan ya ngakak. Gobloke menungso. Ngakak tuh setannya. Setannya ketawa, jelas ketawa dia lihat manusia bunuh diri dengan senang hati ambil ketawa. Ya, bahkan ada mengatakan tak sedekahi rokok, sedekah kok rokok mateni kancamu kuwi. Bukan sedekah rokok, itu membunuh temannya. Paham bahwa apa? Saya akan senang hati kalau yang ikut majlis Ar-Raudhah lambat laun bisa berhenti merokok. Niati berhenti merokok. Siapa tahu nanti bisa umroh gara-gara rokok. Maksudnya itu uang yang dibeli rokok dicelengi buat pergi umroh. Nanti insya Allah bisa umroh gara-gara rokok. Maksudnya gara-gara berhenti merokok. Tenang saja, saya tidak mengharamkan rokok karena saya bukan mufti. Itu tugasnya MUI, bukan Novel bin Muhammad Al-Idrus. Cuman ingatkan diri saya dan teman-teman saya, semoga kita bisa terhindar dari bahaya rokok, karena rokok itu bahayanya akan membunuhmu. Boleh pinjam lagi Pak rokoknya Pak? Boleh-boleh pinjam. Itu tadi kan garis-garis pentingnya, merokok membunuhmu. Nah ini loh, ini yang mengerikan itu sebetulnya di belakang nih. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung. Nah itu enggak begitu masalah serangan jantung. Yang ketiga loh, impotensi. Ini Bapak apa enggak takut impoten Pak nih, ngerokok terus Pak? Sekarang mungkin belum, nanti 10 tahun lagi impoten gimana Pak? Pernah mikir enggak? Dan gangguan kehamilan dan janin. Lah ibu-ibu ini kalau ada suami yang ngerokok, ibu apa hamil, itu mungkin bisa keguguran gara-gara suami yang ngerokok. Jadi kalau sampai ada ibu-ibu keguguran, dilihat dulu suaminya ngerokok enggak. Kalau suami yang ngerokok berarti yang nyebabkan keguguran itu suaminya. Berarti pembunuh bayi itu tuh suaminya sendiri. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong ini pemerintah. Merokok, gangguan kehamilan dan janin. Cuman dulu kan saya pernah ngomong ya, saya ditawari sales rokok itu lagi makan di mall. Ada sales rokok itu biasanya kan gak ada yang jelek, ya mesti ayu-ayu tuh ya. Betul gak? Iya benar, sales rokok. Ya perusahaan milih sales rokok, mau jual rokok, setiap iseng LLS gak mungkin. Dipilihkan syarat diterima lamaran, satu cantik, dua rela buka pupu, itu pasti itu. Kalau gak rela buka pupu, saya belum pernah ketemu sales rokok, kudungan rapet, jilbaban, cadaran, gak ada. Gak ada kan? Gak mungkin, pasti itu dibuka, giler kan begitu. Wah deketin saya di mall gitu ya. Pak, rokoknya Pak. Saya pegang rokoknya. Terima kasih Mbak, mohon maaf saya tidak merokok. Takut Mbak sama peringatan pemerintah yang di belakang. Loh, Bapak coba baca. Halo Mbak, merokok dapat menyebabkan kanker, bla bla bla bla. Wih, Mbaknya pinter banget toh. Bapak itu bacanya gak pinter. Loh maksudnya? Coba saya yang baca ya Pak. Ngomong. Merokok dapat menyebabkan kanker. Kalau merokoknya dapat Pak, kalau ngerokoknya beli tidak. Wah, geladrah ki Mbak E. Ternyata sales-sales itu udah dibekali itu ya. Itu saya enggak tahu itu tuh ilmu laduni atau setoni itu. Ini laduni setan ya begini nih, pinter jawab tapi dari setan. Orang mau jualan kan bisa ngarang macam-macam. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah. Jangan sampai hati kita tuh dibuat buta, enggak bisa lihat mana baik, mana buruk. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berdoa kan, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan di negeri ini sudah mulai banyak orang yang tidak bisa melihat kebatilan sebagai sebuah kebatilan. Untuk saudara-saudara saya yang duduk di dewan, entah jadi anggota DPR atau anggota DPRD yang merumuskan undang-undang bagi kehidupan di negeri ini, jika Anda seorang muslim dan non-muslim sekalipun, ingatlah Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa. Dan kalau Anda belajar agama manapun, tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk minum minuman keras. Jadi kalau sampai Anda sebagai anggota DPR atau DPRD meloloskan undang-undang menghalalkan peredaran minuman keras, siap-siap nanti dikubur, digebuki nganti reneng mandeke. Ya, sampai tidak ada habisnya, digebuki terus. Jadi anggota DPR DPRD paling 5 apa 10 tahun tapi neng kubur gebuki ini orang mandek. Kiamat mandek, dilanjutkan mahsyar, mahsyar rampung, jeblos ke neraka, neraka orang mandek nanti genine orang enggak mati, murup terus. Makanya hati-hati. Saya salut kepada Bupati Probolinggo. Bupati yang betul-betul bupati karena memang perempuan. Saya lihat di TV itu waktu itu ya, Bupati Probolinggo perempuan, Ibu Bupati Probolinggo melarang peredaran minuman keras di wilayah Probolinggo kadarnya berapapun di toko manapun, jumlah besar maupun jumlah kecil. Saya pengen nanti yang jadi presiden 2014 bisa mengeluarkan peraturan presiden larangan minuman keras di Indonesia Raya. Setuju? Loh, walaupun gak ada yang begitu, aku sih untuk ganjaran. Misal gak ada yang begitu, saya udah dapat pahala. Bapak Ibu dapat pahala. Makanya saya pengen nih, terutama Solo Jangan sampai itu yang isu-isu tentang perda miras itu terwujud, jangan sampai ya. Saya cuma ndongake nganti ono sing nanda tangani meloloskan perda miras ya, semoga nanti di akhirat dapat balasan yang setimpal dengan tanda tangannya. Terserah mungkin ganjaran, untuk ganjaran pahala tidak mungkin. Tenang ajalah jenengan, enggak usah demo, demo dan lain sebagainya. Kalau ada yang enggak baik ikuti itu cara-cara para wali. Demonya bacakan Yasin 41 kali dan rasa sadar gendang mati. Ini ngeri atau enggak demo begini? Habib Novel mau buat demo apa? Baca Yasin 20.000 kali untuk pejabat negara yang menandatangani perda miras, segera tobat atau mati. Kira-kira begitu bagaimana itu? Wah, ngeri itu ya. Mesti rame sing teko, melu aku. Wah, ganjaran maca Yasin kabeh kan tuh ganjaran, orang tidak menimbulkan keributan, tidak menimbulkan permusuhan, tidak menimbulkan yang tidak menyenangkan, justru orang diajak ngaji baca Al-Qur'an. Enggak, saya ini ngingatkan aja biar kita bisa ngerti yang hak-hak, yang batil, batil. Jangan karena alasan apapun kemudian yang batil itu jadi hak. Dan jangan karena alasan apapun yang hak itu dilihat sebagai sebuah kebatilan. Dan itu zaman sekarang susah. Karena kebanyakan zaman sekarang orangnya seperti kita-kita ini. Gak punya hati, gak punya pandangan hati, makanya enggak usah nuduh-nuduh orang lain seperti itu. Tonton awakmu dhewe, diri kita ini di TV nonton dangdut yo ndeleng. Padahal si tontonku yo menggak menggok golak-golek yo orang nganggo sayak sing pantes ditontok. Yang pakai sayak berukut ditontok yo ra entuk, apalagi yang sayaknya bajunya seperti itu kok ditontok, bahkan seneng ngakak bareng terus ngomong, wah suaranya enaknya, rokok jegur ya bareng. Ini kan, kita masih seperti ini, makanya kita gak usah nganggap orang lain jelek itu, gak usah, awake dhewe ki elek ya, diri kita sendiri ini buruk, makanya kita hati-hati. Perbaiki diri kita, insya Allah yang lain jadi ikut baik. Cukup jelas? Bapak ibu, ibu cukup jelas bu? Jelas ya? Harapan kita ke depan insya Allah, ini kan mau pemilu 2014. Jangan ada yang golput, semua nyoblos. Ya semuanya nyoblos, semua dicoblos aja enggak apa-apa. Gitu. Enggak boleh sama KPU kalau nyoblos hanya satu koblos, kabeh nanti akhirnya batal, enggak boleh. Ini kan sudah bulan Maret nanti malam ya. Dini hari Maret, 1 Maret, April, tanggal 9. Berarti tinggal 1 bulan lagi toh. 1 bulan lagi ada pemilu. Ya, nanti jenengan milih yang jenengan seneng. Yang jenengan seneng, yang jenengan seneng itu pilihlah, nanya sama Allah di bilik suara, baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan niat semoga hati saya diberikan pilihan yang terbaik, diberi penjelasan sama Allah mana yang patut saya pilih. Al-Fatihah. Kalau yang berhalangan solawat 10 kali. Jangan yang mens terus Al-Fatihah, dosa tambahan. Yang lagi menstruasi solawat 10 kali atau apa ya, dikir niat minta petunjuk terus dicoblos. Dah, gak usah ngomong sama istrinya, gak usah ngomong sama suaminya milihnya siapa. Nanti perang gara-gara beda pilihan. Ya, rahasia pak, itu kan luber, langsung umum bebas dan rahasia. Pilihanmu, pilihanmu, pilihanku, pilihanku. Dah, gak usah diomong, cukup jadi rahasia kita. Tapi kalau engkau menggunakan hak sebagai suami yang merintahkan istri untuk jawab, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dipaksa suami disuruh ngomong, ya ngomong lu bu ya. Jangan gak ngomong, kok dunia Habib Novel untuk ngomong apa? Ojo, geger nanti. Kalau suaminya menggunakan haknya, maka silahkan ngomong. Maksud saya, karena partai ini banyak sekarang, jumlahnya yang sah ada berapa? 12 tuh ya? Satu partai di apa namanya Aceh itu ya, tapi daerah. Tapi kok nasional ada 12. Saya merenung-renung sendiri. Dulu Nabi Musa itu kan juga Bani Israel itu 12 suku gitu ya. Ini kok Indonesia sekarang kok dapat 12 partai ini? Apakah bangsa kita udah seperti Bani Israel atau gimana? Kita-kitanya ini apa? Kita ini udah seperti Bani Israel, ngeyelan, ranurutan ya, sok ngenyangan, apakah seperti itu? Bani Israel itu kan ngenyang terus loh ya. Kalau tak lihat-lihat memang betul loh, saya jenengan ini kan model ngenyang, ngeyel gitu kan ya. Makanya dibuat partainya ini banyak, akan mumet, ruwet gitu. Ya insya Allah nih yang banyak dan macam-macam kan tujuannya sama. Tujuannya pengen menjadikan Indonesia Raya makmur, sejahtera, terus sentosa, aman, tentrem. Semua partai kan pengen seperti itu. Makanya jangan gara-gara partai jenengan tukaran padu musuhan. Naudzubillah min dzalik. Partainya boleh beda, tapi tujuan kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini sudah dekat, makanya saya ingatkan sekali lagi, Habib Novel netral seperti TNI dan Polri, tidak berpartai apapun. Saya enggak punya partai dan saya tidak mendukung siapapun. Ya, tidak ada yang saya dukung. Yang saya pilih rahasia. Sudah tahu, Beb? Belum. Taunya kapan? Nanti di bilik suara. Itu pun kalau saya bisa pergi ke bilik suara kalau pas jadwalnya kosong. Nah, saya belum ngerti 9 April itu saya di Indonesia atau di luar negeri. Enggak, ya sedikit kan enggak apa-apa toh ya. Di Indonesia atau di luar negeri atau di luar Solo kan tidak tahu. Kalau saya di Solo kemudian saya nyoblos, yang dicoblos yang mana? Nanti di bilik suara baru mau baca surat Al-Fatihah. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya diingatkan orang, Bib, hati-hati lo, Bib, kalau nyoblos. Hati-hati kenapa? Enggak nyoblos aja kok. Loh iya, Bib, nyoblosnya sekali itu dosanya 5 tahun, Bib. Maksudmu? Ya iya tuh, Bib. Nanti kalau yang dipilih keliru, jenengan enggak hati-hati, enggak minta petunjuk sama Allah, asal nyoblos apa meneh gara-gara duit 50.000. Terus mbok coblos, Bib, mungkin dosane nek wong iki korupsi, jadi koruptor 5 tahun nanggung jenengan, Bib, sing milih. Ngeri atau enggak ngeri? Terus nyoblos atau enggak nyoblos? Ya nyoblos. Nyoblos. Kalau udah ijtihad, sudah ijtihad, istikharah, minta petunjuk sama Allah, kok milih-milih salah, tetap dapat ganjaran. Karena sudah berusaha ikhtiar. Kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Cukup jelas? Belum terus. Sudah ya. Terakhir, insyaallah Raudhah punya lagu wajib satu lagi. Udah dipegang kertasnya? Ya, itu lagu wajib tutup majelis sama doa tutup majelis yang biasa kita baca. Ya, ibadullah rijalullah itu ya. Kita buat saya minta satu. Itu ada yang lain? Enggak, itu buat Mas Is. Saya minta satu Mas Abdul Wahid atau siapa? Depan sini. Apri ya, makasih. Ini bolak-balik ya. Ibadullah rijalullah akan kita jadikan lagu wajib setiap nutup majelis. Artinya apa? Sudah ada terjemahannya. Ini yang menerjemahkan Habib Husain bin Anis. Nanti insyaallah hari Jumat depan juga kita akan baca. Jumat depan kan Maulid ya. Kliwon ya. Jadi saya harap kedatangannya seperti biasa di Jumat depan, itu pas Jumat Kliwon, kita akan baca Maulid Simtud Duror seperti biasanya. Jadi majelis Ar-Raudhah kalau Kliwon ya Maulid. Ya, kalau lainnya Kliwon ngaji Riyadhus Shalihin. Setuju? Nah, wazannya sama dengan Salatullah ala Salatullah ala Yasin. Yuk bersama-sama kita baca ya. Ibadallah rijalallah awithuna liajlillah wa kunu aunana lillah asana Allah bifadlillah. Ulangi. Ibadallah rijalallah awithuna liajlillah wa kunu aunana lillah hasana huwa bifadlillah. Bersama waya aqtab waya anjab waya sadat waya akbar. lawan surulillah sa'alnakum wali zulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu asmakum lillah ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana ba bi fadlillah fa ya rabbi bi sadati tahaqqaq li isharati asatati bisharati wa yasbu waqtuna lillah bikashfil huj bi'an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah ibadallah rijalallah أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله صلاة الله سلام الله على صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك، واسلك بي سبيل هداك، وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah dengan niat semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang punya hutang diberi kemudahan untuk melunaskan hutang-hutangnya. Semoga yang sembuh, yang punya hajat diberikan oleh Allah kemudahan agar itu terwujud hajat-hajatnya. Yang belum mendapatkan jodoh semoga diberi jodoh yang soleh atau solehah yang bisa membahagiakan dunia hingga akhirah secepat-cepatnya. Dan semoga yang ingin mendapatkan kesempatan untuk haji dan umrah diberi Allah rezeki dan kekuatan untuk haji dan umrah. Dan semoga orang tua kita oleh Allah diberi kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirah, dibahagiakan dunia dan akhirah. Anak cucu kita dijadikan anak-anak yang bahagia dunia hingga akhirah. Pasangan hidup kita dijadikan pasangan hidup yang bahagia dunia hingga akhirah. Dan semoga semua orang yang berbuat baik kepada kita, khususnya kepada majlis Ar-Raudhah, dengan apapun yang dimiliki, tenaga, pikiran, harta, apapun yang hadir di majlis ini, yang mendengarkan majlis ini, yang melihat majlis ini, semoga semuanya oleh Allah Ta'ala dijadikan orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang diampuni oleh Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang diberi oleh Allah kemudahan dalam kehidupan dunia hingga akhirah. Dan semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya dicintai oleh Rasulullah, dirindukan oleh Rasulullah, dijadikan orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Dan semoga semuanya panjang usia sepanjang-panjangnya, bahagia sebahagia-bahagianya, sehat sehat-sehatnya, tentram setentram-tentramnya, taat setaat-taatnya. Dan kemudian oleh Allah diakhiri usia semuanya dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jamiatin nafi'ah wa ala man wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nanya ini tadi syair syair yang dibaca tadi doa enak enggak di hati itu? Enak ya. Itu kalau mau dipakai doa habis salat juga boleh, doa tahajud juga boleh. Silakan diamalkan tiap hari, nanti biar kita bisa hafal ya. Al-Fatihah ini ada santri saya yang barusan melahirkan, dapat anak perempuan namanya Khadijah Khairunisa. Mari kita bacakan Al-Fatihah ya. Semoga Ananda Khadijah Khairunisa binti Win oleh Allah dijadikan anak yang solehah, yang sehat, selamat, bahagia dunia akhirat, dan bisa membahagiakan Rasulullah SAW, bahagiakan kedua orang tuanya selama-lamanya. Ala hadiniyah wa ala mana wa habibi Ali fitasmiyah wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح أخينا علي مكرم أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة ويجعل مستقره في الفردوس على من نبيين وصديقين وشهداء وصالحين وأن الله يجعل قبره روضة من رياض الجنان ويجعل في قبره الراحة والريحان والفسحة والأمان والمغفرة والرضوان ويجعل سكنه الجنان من نبيين وصديقين وشهداء وصالحين وأن الله يلحقه بأسلاف الصالحين بحبيب علي وبالأولياء الصالحين وجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الهذينية وعلى كلية صالحة جامعة نافعة وعلى من حبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. Semoga akhina Taufan yang istrinya akan melahirkan, semoga oleh Allah diberi kemudahan dalam proses persalinannya. Begitu pula terhadap semua orang yang akan melahirkan, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, dijadikan selamat ibu dan bayinya dan orang tuanya, dijadikan anaknya anak yang soleh dan bahagia dunia akhirat. Al-Hadzini. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.